Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca alamatul ismi al-khafd. Kemudian tanwin dan duhur al. Qala rahimahullahu ta'ala al-alamat rabi'ah, tanda yang keempat adalah duhuru harfin min hurufil hafad, ya, masuknya huruf satu dari huruf-huruf hafad kepada dia. Nahu dahabtu minabaiti ilal madrasati fakullun. Nah ini kullun di sini tanwin iwat namanya. Artinya asalnya itu kullu wahidin. Fa kullun, ya, masing-masing satu dari minabait wal madrasah ada ismun. Bait isim, madrasah isim. Kenapa? Tandanya adalah lidhuri harfil khafdi alaihima. Karena masuknya huruf khafd kepada keduanya. Yang kedua, tanda kedua adalah wali wujudi al fi awalihima. Karena adanya alif lam pada keduanya. Ini menunjukkan apa? Dalam satu kata kadang ada lebih dari satu tanda isim. Ya, dia kemasukan huruf hafad. Ya, dia juga kemasukan al. Qala wa huruful hafdi hiya min. Tanda huruf hafad itu, huruf hafad macam-macam. Tanda banyak diantaranya adalah min. Walaha ha kembali ke min. Karena ha itu domir kembali ke min. Kenapa dia mu'anas? Karena huruf-huruf mu'anas. Dan min memiliki ma'anin. Memiliki beberapa makna. Min dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Min diantara adalah alif tida untuk menunjukkan permulaan. Ya, safar tu minal Qahirah. Aku safar dari, jadi mulai dari Kairo. Wa ila, dan diantara huruf apa adalah ila. Wa min ma'aniha, dan diantara makna-makna ila adalah al-intiha. Nahu safar tu ila Iskandariyah. Aku safar ke Iskandariyah. Ini akhir safarnya adalah Iskandariyah. Wa'an, wa min ma'aniha al-mujawazah. Nahu ramaitu sahma anil kaus. Ya, aku melempar anak panah dari busur. Ya, an li mujawazah melintasi, melewati namanya. Busur, anak panah, melintasi busurnya. Wa'ala, wa min ma'aniha al-si'la. Nahu sa'adtu alal jabal. Ya, aku naik ke atas gunung. Wahi wa min ma'aniha dharfiyah. Nahu alma fil kuz. Yani di dalam. Kuz. Warubba wa min ma'aniha taqlil. Taqlil menunjukkan sedikit. Rubba rajulin karimin qabarani. Ya, sedikit sekali. Maksudnya, rubbanya sedikit. Sedikit sekali. Laki-laki yang karim, yang pemurah, yang berjumpa denganku. Walba wa min ma'aniha ta'diyah. Nahu maratu bil wadi, aku melintasi wadi. Wal kaf min ma'aniha at-tashbih. Tashbih ini penyerupaan, serupa. Nahu Laila kal badr. Ya, Laila itu mirip dengan bulan purnama. Seperti bulan purnama. Wal lam min ma'aniha al-milik. Lam di antara maknanya adalah al-milik, yakni pemilikan. Nahu al-mal li Muhammad, harta itu milik Muhammad. Wa ikhtisas, lam juga di antara maknanya adalah menunjukkan penghususan. Nahu al-babu lidar, pintu itu khusus untuk rumah. Wa hasirul masjid, iya, tikar itu khusus untuk masjid. wal istihqaq. Lam di antara tanda lam adalah istihqaq. Nahu alhamdulillah. Segala puji itu hak Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah dan hak Allah Subhanahu wa taala. Di lam di sini ada tanda, ada tiga makna, menunjukkan kepemilikan, kekhususan dan hak. Qala min hurufil hafdi huruful qasam, dan di antara huruf hafad yang menghafadkan kata setelahnya adalah huruf qasam. Huruf-huruf sumpah, untuk bersumpah. Wahia satu huruf dan dia tiga huruf. Nahu al-awwal, yang pertama adalah al-waw. Iya, wahia la tadkhulu illa 'ala ismi zahir. Kalau huruf qasam waw tidaklah masuk kecuali kepada isim zahir. Tidak bisa masuk ke dhamir, hanya ke isim zahir. Nahu wallahi, demi Allah. Waturi wa kitabi mastur. Ya, kenapa turi dia di kasrah hafad, karena dia kemasukan huruf qasam. Waturi. Wa kitabin, kenapa kitabin di kasrah, karena dia kemasukan huruf qasam. Wa kitabi mastur. Wa nahu watini wa zaituni. Waturi sinin. Kenapa kita baca watini dengan kasrah, karena kemasukan huruf qasam. Wow. Ya. Huruf qasam itu menghafadkan kata setelahnya. Qala wa thani alba. Alba bedanya dengan waw adalah wala takhtassu bilafdin duna lafad. Ya, dia tidak khusus untuk lafad tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya dia masuk ke isim zahir dan masuk ke isim dhamir. Bal tadkhulu ala ismi zahir, dia masuk, bahkan bisa masuk ke isim zahir. Nahu billahi lajtahidanna. Ya, demi Allah, sungguh. Sungguh akan masuk ke sungguh. Beristihad. Wala dhamir, juga masuk ke dhamir. Nahu bika ladribanna al-kasur. Ya, tapi di sini perlu diingat. Dari sisi masalah akidah, ada masalah akidah yang kita pelajari, ini perlu diingat. Kalau kita nanti ngajarkan, perlu diingat, perlu ditambih. Ya, bika di sini kembali ke mana? Kalau kafnya di sini kembali kepada Allah, boleh. Bika ini maksudnya billah. Ya Allah, misalnya bika demi engkau, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ladribanna al-kasul, sungguh aku akan mungkul orang pemalas. Tapi kalau kafnya kembali kepada manusia, ini dalam akidah tidak boleh. Nah, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat. Ini pentingnya. Iya, juga yang saya ingatkan, belajar nahwu kepada orang yang sahih al-mu'taqad wal manhaj. Iya. Penting kita belajar ilmu-ilmu alat juga kepada orang yang benar, baik akidah dan manhajnya. Bika, kalau yang dimaksud dengan domir kadihnya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Tapi kalau bika maksudnya kepada manusia, demi engkau maksud manusia, ini tidak boleh, karena tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu diingat. Qala rahimahullahu taala, wa tsalitsu, yang ketiga adalah atta. Wala tadkhulu illa al-rafi jalalah, dan tidak bisa ya kecuali kemasuk ke isim, ke lafadz jalal Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa kepada lafadz jalal Allah. Wa tallahi laqidanna asnamakum. Ini huruf qasam. Sebelum kita lanjutkan, kemarin saya singgung bahwasanya di antara tanda isim yang paling penting adalah al-isnad ilai. Ya. Apa itu? Disandarkan kepada dia yang menyempurnakan faedah. Secara global saya sebutkan dia sebagai mubtada atau sebagai fi'il atau nibul fa'il. Dengan itu, ya, kita tahu bahwasanya tu pada kum tu adalah isim. Tu pada kum tu itu adalah isim. Tu isim. Dia bukan dihafat. Dan dia tidak ada tanwinnya. Dia tidak kemasukan ayat lam. Dia tidak kemasukan huruf khafad. Kenapa kita katakan isim? Karena tanda yang sangat penting itu isnad. Karena dia adalah fa'il. Dia adalah fa'il. Iya. Ana Zaidun. Ana talibul ilmi. Ana tajir. Ana. Ini isim. Apa tanda isimnya? Padahal dia tidak ada khafadnya. Dia tidak bisa ditanwin. Dia tidak ada alif lamnya. Dan dia tidak kemasukan huruf khafad. Ana talibun. Ana tajirun. Ana di sini isim. Kenapa? Karena dia tandanya isnad ilaih. Dia sebagai mubtada. Itu di antara tanda isim yang paling penting. Isnad ilaih. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Alamatul fi'il. Tanda-tanda fi'il. Qala wal fi'lu yu'rafu biqad wassin wasawfa wataitani sakinah. Dan fi'il diketahui dengan qad, sin, sawfa, dan ta'atani sakinah. Wa aqulu. Yatamayazul fi'ilu an akhawaihi al-ismi wal-harfi. Ya, saya sebutkan kemarin. Akhawaihi al-ismi. Ismi. Kenapa dibaca kasrah? Badal. Badal ba'ad min kul. Terbedakan fi'il dari dua saudaranya. Yaitu dari isim dan huruf. Bi'arba'i alamatin dengan empat tanda. Mata wajadta fihi wahidatan minha. Kapan saja kamu dapati pada satu lafaz satu tanda dari tanda-tanda yang empat tersebut. Ara'aita atau engkau lihat annahu wasa satu lafaz tersebut yakbaruha menerima tanda-tanda tersebut. Arafta annahu fi'lun. Kamu tahu bahwa lafaz tersebut adalah fi'l. Ada satu lafaz iya menerima tanda-tanda ini atau sebagiannya maka dia adalah fi'il. Al-ula tanda pertama adalah qad. Wa thaniya sin. Wa thalisa sawfa. Wa rabi'ah ta'utanis as-sakinah. Qara amma qad. Adapun qad. Fatadkhulu ala naw'aini min al-fi'il. Dia masuk ke dua macam fi'il. Wahuma al-madhi wal-mudhari. Masuk ke madhi dan mudhari. Qala fa'idha dakhalta. Saya ulangi. Fa'idha dakhalat alal fi'il madhi dakhalat. Apabila qad masuk ke fi'il madhi dakhalat. Iya. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Karena qad itu huruf. Huruf itu mu'annas. Fa'idha dakhalat apabila qad masuk ala fi'il madhi kepada fi'il madhi dallat maka qad tersebut menunjukkan ala ahdi ma'nayain. Menunjukkan satu di antara dua makna. Wahuma at-tahqiqu wat-taqribu. Itu menunjukkan tahqiq dan takrib. Tahqiq itu ini pemastian. Pemastian. Takrib menunjukkan dekat. Pemisalu dalalatiha ada tahqiq. Contoh penunjukan qad yang masuk ke madi ada tahqiq menunjukkan pemastian. Adalah qawlu ta'ala qad aflahal mu'minun. Artinya sungguh telah mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman itu telah mendapat kemenangan. Kenapa? Karena qad di sini masuk ke aflah fil madhi. Wa qaluhu jalla sya'nuhu laqad radiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada orang beriman. Dengan sungguh telah ya artinya pemastian karena qad masuk kepada fil madhi radhiya radiyallahu anil mu'minin. Wa qaluna qad hadara Muhammadun. Iya, kita memastikan Muhammad telah benar-benar hadir. Iya, Muhammad benar-benar telah hadir dengan qad masuk ke babil madi. Wa qaruna qad safara Khalidun. Ini pemastian, benar-benar sungguh telah safar Khalid. Kalau misalnya dalalati ala taqrib, adapun contoh penunjukan qad yang masuk ke babil madi untuk menunjukkan telah dekat, qaulu muqimis shalah, ucapan seorang yang mengumandangkan qomat. Ucapan seorang yang sedang qomat. Dia bilang qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Artinya apa? Qad qarubat iqamatis shalah. Telah dekat penegakan salat. Pada di sini menunjukkan telah dekat penunaian salat. Wa qauluka qad gharabatis syams. Iya, kalau kita ucapkan ini misalnya 5 menit sebelum maghrib. 10 menit sebelum maghrib. Kita katakan qad gharabatis syams. Artinya sebentar lagi matahari terbenam. Kalau kita mengucapkannya beberapa saat sebelum maghrib. Kita katakan qad gharabatis syams. Ya, karena kalau kita ucapkan setelah azan itu sudah mulai tahqiq. Ya, ini kalau kita ucapkan beberapa saat sebelum maghrib, kita katakan qad gharabatis syams, maka qad di sini takrib untuk menunjukkan sebentar lagi terbenam matahari. Kalau diucapkannya beberapa saat sebelum maghrib. Rahimahullahu taala wa idza dakhalat al fi'l al mudhari'. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari' dallat ala ahadi ma'nayaini aidan. Juga menunjukkan ke satu dari dua makna. Wa huma at-taqlilu wa takthir, yaitu menunjukkan taqlil sedikit, wa takthir sebaliknya untuk menunjukkan banyak sering. Qala fa ma dalat wa la taqlil. Adapun contoh penunjukan qad menunjukkan taqlil, fa nahu qadika, contohnya ucapanmu qad yasduqul kadzubu. Iya, kadzub tukang dusta. Kadzub pendusta, tukang dusta. Yasduku itu berkata benar, jujur. Maka kondisi bermana bermana taklil, artinya jarang sekali. Jarang sekali, sedikit sekali, jarang sekali orang pendusta itu berkata benar. Kondisi ini taklil. Artinya jarang sekali, iya, sedikit sekali orang pendusta itu berkata benar. Wa qaluka qad yajudul bakhil. Yajud itu berderma. Bakhil orang kikir. Bakhil. Maka ini menunjukkan apa? Taklil. Jadi sedikit sekali, jarang sekali orang bakhil itu berderma. Kalau di sini taklil, artinya jarang sekali, sedikit sekali iya orang bakhil itu berderma. Wa qaluka qad yanjahu al-balid. Yanjahu itu lulus. Al-balid yakni orang sangat bodoh. Itu orang sangat bodoh, yang bebal. Bodoh sekali. Jadi kalau di sini apa? Taklil, artinya jarang sekali orang yang bodoh itu lulus. Ini qad menunjukkan taklil. Qala wa madalatu wala taksir, adapun contoh qad yang masuk ke fi'il mudhari' menunjukkan taksir, sering, banyak atau sering. Panahu qaulika qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Yanalu artinya meraih. Mujtahid itu orang yang sungguh-sungguh, bughyah itu tujuan. Tujuannya. Berarti sini apa? Menunjukkan sering. Seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil meraih tujuannya. Seringkali. Maqaluka qad yaf'alu taqiyyu al-khair. Yaf'alu berbuat, taqi orang bertakwa, al-khair kebaikan. Iya, orang bertakwa berbuat kebaikan. Berarti apa? Qad ini sering. Seringkali orang bertakwa itu melakukan kebaikan. Ini. Qad masuk fil mudhari bisa bermakna taqlil untuk menunjukkan sedikit, jarang, atau menunjukkan banyak atau sering. Wa qala syair, ucapan penyair Qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil zalalu. Qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Yudriku atau kidriku ini mendapatkan. Muta'anni ini orang yang ta'anni. Orang benar-benar ya tenang dalam berbuat. Ya, sehingga kondisi artinya sering. Sering kali orang yang ta'anni itu berhasil meraih sebagian hajatnya. Karena ta'anninya tidak tergesa-gesa. Waqad yakunu man musta'jili az-zalalu. Ya, qad nanti artinya apa? Yakunu ada ma'a bersama al-musta'jili orang tergesa-gesa az-zalal, ketergelinciran. Berarti apa di sini? Qad bermana? Sering. Seringkali bersama orang yang tergesa-gesa itu az-zalal. Kekeliruan, kesalahan karena terburu-burunya. Ini qad bermana? Takdir. Dua-duanya bermana? Takdir. Seringkali orang yang ta'ani itu meraih, berhasil mendapatkan hajatnya. Dan seringkali bersama orang yang tergesa-gesa itu ketergelinciran. Ada pada dia ketergelinciran. Ini qad. Jadi kata beliau rahimahullah, qad kalau masuk ke fi'il, madhi bermana dua. Tahqiq dan takrib. Kalau ke fi'il mudhari bermana dua. Taqlil dan takfir. Ya, bagaimana bisa bedakannya dengan konteks kalimatnya? Bisa dengan konteks kalimatnya. Lalu kita tambahkan satu lagi. Satu lagi yaitu, qad masuk ke fi'il mudhari juga bermana tahqiq. Tambahan satu, ya, qad masuk ke fi'il mudhari juga bisa bermana tahqiq. Kapan? Yaitu ketika didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ya'lamullah misalnya. Qad ya'lamullah. Di sini bukan taklil, bukan tafsir, tapi tahqiq. Benar-benar Allah mengetahui. Iya. Qad juga ketika masuk fi'il mudhari itu bisa bermana tahqiq. Contohnya, qad ya'lamullah. Qala rahimahullahu ta'ala wa masin wa saufa. Adapun sin dan saufa, fayadkhulani ala fi'lil mudhari' wahdah. Keduanya hanya masuk ke fi'il mudhari' saja. Wahuma yadullani ala tanfis. Dan keduanya menunjukkan tanfis. Tanfis itu ada tenggang waktu. Wa manahu al-istiqbal. Maknanya adalah istiqbal. Ini ada tenggang waktu di masa akan datang. Illa anna, nah ini perlu diingat. Idiom seperti ini perlu diingat. Illa anna itu artinya hanya saja. Hanya saja. Jangan diartikan satu-satu. Jangan diartikan illa kecuali anna bahwasanya. Nanti malah enggak susah dimengerti. Illa anna itu idiom. Illa anna itu idiom bermakna apa? Hanya saja. Illa anna ini hanya saja. Hanya saja. Sin itu akal istiqbalan, lebih sedikit istiqbalnya nih, tenggang waktunya min saufa daripada saufa. Sama-sama bermana istiqbal, ada tenggang waktu, tetapi tenggang waktu pada sin itu lebih pendek daripada tenggang waktu dengan saufa. Qala famasin, adapun sin panahu qawli ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu, kita katakan apa? Dia fi'il. Iya. Fi'il mudhari. Kenapa? Karena kemasukan sin. Sayaqulu. Sufaha'u, sufaha'u kita katakan isim. Kenapa isim? Karena dia kemasukan alif lam. Minan nas, annas. Iya, dia isim. Kenapa isim? Karena dia kemasukan alif lam dan kemasukan huruf jar. Nah, itu yang sudah kita pelajari seperti ini. Sayaqulu lakal mukhallafun. Sayaqulu, sayaqulu, yaqulu berarti fi'il mudhari. Kenapa? Karena kemasukan sin. Iya, al mukhallafun. Ini isim. Kenapa isim? Karena dia kemasukan al alif lam muhallafun al muhallafun. Itu pelajaran sudah kita lewati. Dari sisi mana saya kuru berarti akan berkata. Kenapa? Karena menunjukkan ada tenggang waktu. Istiqbal, tanfis. Qala wa masawfa dabun sawfa fa nahu qali ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iya, yu'tika, yu'ti di sini berarti fi'il mudhari. Kenapa? Karena kemasukan sawfa. Tandanya ada sawfa sebelumnya. Nah. Qala sawfa nuslihim naran. Nuslihim, nusli di sini fi'il mudhari. Kenapa? Karena kemasukan saufa. Iya, naron ini isim. Naron isim. Kenapa isim? Karena dia ditanwin, ada tanwin naron, berarti isim. Iya. Saufa yutihim ujurahum. Yuti di sini fi'il mudhari karena kemasukan saufa. Adapun dari sisi makna, saufa ini menunjukkan akan. Tetapi nanti lebih lama temponya. Nah, buktinya di sini apa? Semuanya terkait dengan masalah akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti ya Rabbmu akan memberikan kepadamu pemberian dan engkau akan rida. Sawfa nuslihim nara. Nanti ya kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Sawfa yu'tihim ujurahum. Nanti akan kami berikan kepada mereka pahala mereka. Terkait dengan masalah balasan di akhirat. Ya. Artinya tenggang waktunya lebih lama dibandingkan sin. Sama-sama akan datang tapi dengan waktu lebih lama. Ini ikhwan rahimun rahimah. Kemudian saya singgung kemarin. Yang saya singgung kemarin apa? Bahwasanya fi'il mudhari itu hukum asalnya bisa bermakna hal atau mustakbal. Kecuali kalau ada qarinah. Kecuali kalau ada qarinah. Di antara qarinah yang ada ini. Sin dan sawfa. Kalau kemasukan sin, kalau kemasukan sawfa maka bermana mustakbal. Bermana mustakbal. Jadi kalau hukum asalnya bisa bermana hal atau mustakbal. Nah, saya kira cukup dulu. Nanti masalah tata ini semuanya ada perlu sedikit yang perlu dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.